بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita lanjutkan ke hadis yang kedua dari bab sharaf fil mal. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala حدثنا عبد الله بن سعيد ابن حسين الكندي أبو سعيد الأشج الكوفي ثقة قال حدثنا سعيد ابن منصور ابن شعبة الخراساني أبو عثمان ثقة له مصنف قال حدثنا إسماعيل ابن زكريا ابن مرة أبو زكريا الكوفي صدوق عن عمرو بن قيس الملائي أبو عبد الله الكوفي ثقة متقن عن منهال ابن عمرو الأسدي الكوفي صدوق ربما يهم عن سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الكوفي أبو محمد كلاب عبد الله ثقة ثبت فقيه من الوسط التابعين muridnya Ibn Abbas yang beliau dibunuh oleh Hajjaj Ibn Yusuf. An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma Abu Abbas sahabiyun jalil termasuk di antara 7 dari sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Lebih dari 1000 hadis riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi qawlihi wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu." وهو خير الرازقين قال في غير إسراف ولا تقتير. Dan apa saja yang kalian infakkan maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan gantinya dan dialah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pemberi rezeki. Qal Ibnu Abbas mengatakan fi bar israfin wala taqtir, bukan dengan israf, dengan berlebih-lebihan melampaui batas boros, menghambur-hamburkan harta, wala taqtir, dan juga tidak bakhil, tidak pelit, tidak mau mengeluarkan infak, tidak mau membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala atau yang lain. Hadis ini disebutkan sahihul isnad qad akhrajahu Ibnu Abi Syaibah wal Bihaqi fi syu'ab syu'abul iman. Hadis sahihul isnad kita telah sebutkan tadi sanadnya ada dua rawi yang saduq. Mungkin ada riwayat yang lain. Di dalam hadis ini satu di antara makna yang disebutkan oleh Ibnu Abbas tentang tafsir Allah Subhanahu wa taala wa ma anfaqtum min khayr min syai'in fa huwa yukhlifuhu ay wala taqtir min ghair israf israf wala taqtir fa huwa yukhlifu, orang yang membelanjakan hartanya tidak dengan berlebih-lebihan dan juga tidak pelit, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dari harta yang dia belanjakan itu. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua disebutkan aima anfaqtum fi ta'atin, apa saja yang kalian infakkan itu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa saja harta yang kamu belanjakan demi untuk ketaatan kepada Allah atau di dalam ketaatan kepada Allah, bahwa yukhlifu fil akhirah bil ajr, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya di akhirah dengan pahala pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang disebutkan oleh As-Siddi, apa saja yang kau infakkan fi ta'atin, dalam ketaatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan yang di akhirah dengan ajr. Yang ketiga yang disebutkan tafsiran dari ayat disebutkan oleh Ibnu Jauzi Allah taala dalam tafsir Salul Masir, ma anfaqtum fil khair wal bir, apa saja yang kalian infakkan di dalam kebaikan dan bir, bahwa yukhlifuhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya, memberikan ganti. Imma ayuajjilahu fid dunya aw yudakhiruhu lakum fil akhirah, bisa jadi Allah menyegerakan, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala menyegerakan balasannya itu di dunia dengan memberikan rezeki yang lebih, ditambahkan rezekinya dari apa yang dia infakkan jalan Allah, di jalan ketaatan kepada Allah, Allah menggantinya dengan 6 rezeki yang lebih di dunia. Atau kalau tidak, Allah Subhanahu wa taala dia simpankan baginya di akhirah. Kalau tidak di dunia enggak diberikan ganti berupa harta, Allah Subhanahu wa taala akan menyimpan penggantinya nanti, balasannya nanti di akhirah, akan diberikan di yaumul qiyamah. Dan ini yang lebih utama bagi seseorang, tidak diberi apa yang dia inginkan di dunia, tetapi nanti semua diberikan Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Yang tidak ada lagi kehidupan setelah itu, akan merasakan kenikmatan selama-lamanya. Nah, ini dia yang terakhir disebutkan makna dari ayat wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Qala Syekh As-Sa'di rahimallahu taala dalam tafsirnya, Syekh Abdul Rahman Ibn Sa'di, kata beliau, wa ma anfaqtum min syai'in, apa saja yang kalian infakkan Fa nafaqatun wajibah, apakah itu nafkah wajibah? Kalian menafkan kepada keluarga-keluarga kalian, anak-anak, istri, itu wajib. Atau nafkah wajibah, bayarkan zakat wa harta. Kalau sudah sampai nisabnya, batasannya, dan sudah 1 tahun, harus dikeluarkan zakatnya. Apakah itu wajibah? Oh, mustahab. Ataukah apakah mustahab? Ala qarib ujar, yang kau sedekahkan, engkau infakkan kepada kerabat-kerabatmu, kepada pamanmu, kepada bibimu, kepada saudaramu, aujar, atau engkau berikan kepada tetanggamu harta-harta yang kau berikan kepada mereka, aw miskin, aw yatim, orang miskin, fakir, atau kana yatim, dan selain yang demikian itu, wa ghairi dzalik yukhlifu ay fala tatawham an al infaq mimma yunkisu ar rizqa. Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan, dan jangan kamu menganggap bahwasanya infak, harta yang kamu infakkan itu di jalan yang ridha Allah Subhanahu wa taala, itu disebutkan tadi, apakah kepada keluarga di bawah tanggungan itu wajib, atau kepada kerabat, atau tetangga, atau fakir miskin, atau untuk yang lain, untuk kemaslahatan kaum muslimin. Jangan kamu anggap bahwasanya infak yang kamu keluarkan itu mimma yungkisur rizqa, ini mengurangi rezeki. Sedekah itu tidaklah mengurangi rezeki. Jangan kamu menganggap bahwasanya kamu membelanjakan harta, mensedekahkan harta, itu rezekimu berkurang, atau itu merupakan sebab berkurangnya rezeki kamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dan Muslim, ma naqasat sadaqatun min malin, sedekah itu tidaklah mengurangi harta. Ma naqasat sadaqatun min mal, sedekah tidaklah mengurangi harta. Kata Syaibal, wa'ada bil khalaf, lilmunfik, bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dengan mengganti kepada orang-orang yang menginfakkan, membelanjakan hartanya itu. Allazi yusid yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdilu, Allah Subhanahu wa taala yang membentangkan rezeki, melapangkan rezeki kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan dia juga Allah yang menyempitkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan takut kamu berinfak, harta kamu berkurang. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji dalam Al-Qur'an ini, apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang diri Allah dalam kebaikan, dalam ketaatan, Allah Subhanahu wa taala akan mengganti. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat oleh Muhammad Ahmad wal Bihaqi dan juga Tabrani, dan hadis ini disahihkan Syekh Al-Albani dalam Sahihah, dari Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, dakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala Bilal وعنده سبرة من تمر. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemui Bilal, dan di sisi Bilal itu ada subrah, ada setumpuk, seonggok dari tamar. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma hadza ya Bilal?" Apa ini wahai Bilal? Faqal Bilal pun mengatakan, "Ya Rasulullah, iddakhartu lak." Ya Rasulullah, aku simpan untukmu tamar ini. Aku simpan untukmu. Maka Rasulullah mengatakan, "Ama takhsha an ayakuna lahu bukharun fi jahannam?" Anfik Bilal, wala takhsha min dhil arsy iqlala. Ama takhsha, tidakkah kau takut wahai Bilal? Ayakuna lahu bukhar fi jahannam. Tidak kamu takut kalau sekiranya itu nanti jadi azab, asap. Asap di jahannam. Anfik Bilal. Maka infakkanlah Bilal. Janganlah kamu khawatir. Janganlah kamu takut. Lil arsy, kepada pemilik arsy. Iqlalan, Allah mengurangi rezekimu, Allah mengurangi hartamu. Maka yakin Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita membelanjakan harta kita ikhlas karena Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantinya. Naam. Dan banyak datang hadis-hadis yang semena dengan ini, dan disebutkan juga oleh al-imam al-Qurtubi dalam tafsir beliau al-Jami' li Ahkam al-Quran, dalam menafsirkan ayat ini beliau mengatakan, "Qul ya Muhammad li ha'ula'i al-muqtarrin bil amwal wal aulad." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, mereka orang-orang yang tertipu dengan harta dan anak-anaknya. Innallaha yawassi'u 'ala man yasha' wa yudayyiq 'ala man yasha'. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menyempitkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Fala taktarru bil amwal wal aulad. Maka janganlah kalian itu tertipu dengan harta-harta dan anak-anak. Bal anfiquha fi ta'atillah. Bahkan infakkanlah harta-harta kalian itu fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna ma anfaqtum fi ta'atillah fa huwa yukhlifuh. Dengan sesungguhnya apa yang kalian infakkan di jalan ketaatan kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala mengganti, akan menggantinya. Yukhlifu alaikum. Allah memberikan ganti kepada kalian, imma fid dunia wa imma fil akhirah. Imma fid dunia, bisa di dunia Allah berikan langsung, ditambahkan rezekinya. Imma fil akhirah, atau kalau tidak, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganti di akhir dengan pahala yang sangat besar. Fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim, Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa wa malakan yanzilan fa yaqul ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa a'ti mumsikan talafan." ma min yawmin yusbihu al-ibad. Tidaklah satu hari di pagi hari itu berlalu bagi seorang hamba di hari itu kecuali ada dua malaikat yang turun. Maka berkata salah satu dari malaikat itu, ya Allah, berikanlah kepada orang yang menginfakkan hartanya khalafan, pengganti. Doa dari malaikat. Malaikat mendoakan orang yang menginfakkan hartanya itu dengan pengganti. Minta kepada Allah supaya diberikan ganti. Wa'ti mumsikan talafan, dan berikan pula kepada orang yang menahan hartanya talafan, hancuran, kebinasaan. Orang-orang yang tidak mau menginfakkan hartanya, menimbun-nimbun hartanya banyak tapi enggak mau dia infakkan, doakan oleh malaikat talaf, kebinasaan. Talaf ini ada dua. Sungguh Syaikhul Utsaimin, talaf al-hissi, talaf al-ma'nawi. Ada talaf kehancuran secara hissi, secara fisik, itu hancur hartanya, harta yang ada hilang atau habis, bisa jadi karena terbakar, bisa jadi karena hilang, jatuh, bisa jadi karena dicuri. Ada talab al-ma'nawi, yaitu mamzul barokah, tercabut barokahnya. Hartanya ada tapi dicabut barokah dari hartanya itu, sehingga dia tidak bisa mengambil kebaikan-kebaikan dari harta yang dia belanjakan. Tidak barokah kepada dirinya, tidak barokah kepada keluarganya. Nah, di sini hadis yang sahih. Khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, tafaddalu wa hafizakumullah.